kotikala mitelengano kaina e mama. Evanda boni natikala mitelengano kaina e mama. Ngololo kolanga kitoko mama, edendelo nangai kitoko mama, nelatelo nangai, obala kokateo, abaka katali soteo. Poko luka natika mokili botikala kosala limpati na mobalio. Poko suwete kufana ngai mao, poko suka mitelengano mai mao. Oh,